Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid, masuk ke bab ke-34. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar dalam menghadapi takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas dalilnya, disebutkan oleh Syarih Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah di sini. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, "Dzakara Allah taala as-sabra fi 90 mawdhi'an min kitabih." Allah menyebut tentang sabar dalam 90 ayat atau 90 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam ayat yang disebutkan oleh muallif nanti. Enggak disebutkan di sini ternyata. Jadi di antaranya surat At-Taghabun atau surat Al-Hadid, kemudian surat Al-Baqarah, dan banyak lagi yang lain. Disebutkannya sabar dalam 90 atau sebanyak 90 kali, ini menunjukkan urgensi dari ibadah yang bernama sabar ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "As-sabru dhiya." Sabar itu ibarat cahaya. Kemudian fi as-sahihain dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada karunia yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kalau dia diberi kesabaran. Qala Umar radhiyallahu anhu, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabri." Kami mendapati bahwa sebaik-baik kehidupan kami itu bila mana kami sabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari asar ini. Qala Ali radhiyallahu anhu, "Inna as-sabra minal iman bi manzilatir ra's minal jasad." Kedudukan sabar, posisi sabar dalam keimanan itu seperti kepala di tubuh manusia. Tsumma rafa'a sautahu faqala ala innahu la imana liman la sabra lah. Kemudian Ali mengangkat suaranya sambil mengatakan, ingat, tidak ada keimanan bagi yang tidak punya kesabaran. Dan sabar itu terbagi menjadi 3 kategori. Bagus untuk dicatat ya. Yang pertama, sabrun ala ma amarallahu bihi. Sabar dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nanti ada keterangannya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah takdirkan. Yang paling afdal yang mana dari 3 macam sabar ini? Hah? Pertama, kedua. Enggak ada yang bilang ketiga. Hah? Pertama apa kedua? Apa ketiga? Yang bilang kedua apa alasannya? Karena melaksanakan, kalau kita melanggar larangan bisa menyebabkan kita masuk neraka. kalau meninggalkan perintah masuk surga. Hah? Lebih baik awam. Setuju antum lebih baik awam daripada melanggar. Emang kalau awam enggak ngelanggar gitu. Jadi makin berilmu makin bahaya dong. Hah? Pertama atau kedua? Pertama. Kenapa kok pertama? Karena menurut saya pertama dan meninggalkan perintah itu bukan satu besar-besar. Melaksanakan perintah lebih utama. Hah? Larangan termasuk perintah. Gimana tuh? Perintah termasuk larangan juga dong. Dilarang untuk ditinggalkan. Kalau kita menjalankan pertama, otomatis kita udah diambil larangan Allah. Tapi kalau kita menjalankan larangan Allah, tentu kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, otomatis kita menjauhi larangan. Tapi kalau kita menjauhi larangan, belum tentu menjalankan perintah. Kalau zina, syirik, menjauhi larangan otomatis melaksanakan perintah. Hah? Siapa yang bilang lebih afdol yang pertama secara mutlak? Salah. Lebih afdol yang kedua secara mutlak? Salah juga. Masing-masing ada afdoliyahnya. Tergantung mana usul dan mana furu'. Pembagian usul dan furu' ini bukan berarti kita meremehkan furu', tidak ya. Tapi supaya kita tahu konsekuensi dari meninggalkan usul itu berbeda dengan konsekuensi dari meninggalkan furu'. Dan usul itu ada perintah dan ada juga yang berupa larangan. Dawabitnya bagaimana? Kriterianya perintah yang itu merupakan usul dan kriteria larangan yang itu merupakan usul adalah tadat juga ini penting. Perintah yang bersifat usul adalah yang bila mana sampai enggak dikerjakan pelakunya kafir. Berarti mengerjakan perintah itu termasuk usuluddin. Apa contohnya? Sebelum sholat ada dong. Enggak bersyahadat muslim. Mayu mungkin. Tauhid lebih umum lagi ya. Karena syahadat ini kan cenderung lisan aja gitu loh. Tapi lebih pas kita katakan tauhid al-amr bi iqamatit tauhid. Karena siapa yang tidak menegakkan tauhid, maka dia termasuk ya, kalau tidak menegakkan tauhid bukan muwahhid, musyrik atau kafir atau apapun namanya, munafik, ateis ya. Termasuk juga perintah-perintah yang sifatnya pelakunya ini diancam dengan ya atau diperlakukan seperti orang-orang kafir, termasuk sholat. Ya, menegakkan sholat lima waktu. Fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Di ayat yang lain, fakhullu sabilahum. Kalau mereka mau bertaubat, melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka merekalah saudara kalian seagama. Jelas mafhumnya kalau enggak begitu mereka bukan saudara kalian seagama. Karena ayat sebelumnya ini isinya bara'ah minallahi wa rasuli ila alladziina ahadtum minal musyrikin. Jelas ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Beberapa ayat kemudian baru kalau mereka bertaubat dari syiriknya, melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Di ayat yang lain setelah turun ayatus saif, ayat untuk membasmi mereka di mana saja mereka dijumpai, fa in taabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat dari syiriknya, melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka beri mereka jalan. Kalau enggak, sikat. Ayat pedang kan gitu bunyinya. Artinya kalau memang kondisinya memungkinkan gitu loh ya. Tapi yang kita perlukan di sini adalah bahwa melaksanakan sholat dan membayar zakat ini termasuk usul. Karena orang yang meninggalkannya diperangi. Ya, diperangi seakan-akan diperlakukan seperti orang-orang yang belum masuk Islam. Ada juga yang sifatnya larangan. Seperti larangan berbuat syirik. Jadi meninggalkan syirik itu termasuk usuluddin. Semua yang kalau sampai itu dilakukan menyebabkan pelakunya murtad, maka meninggalkannya termasuk usuluddin, termasuk tidak mencaci Allah, tidak mencaci Nabi, siapapun nabinya, tidak memperolok ayat-ayat Allah. Hada min usuluddin. Tidak menolak salah satu sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hal tersebut diketahui sebagai ajaran Rasulullah. Karena menolak satu sunnah Rasulullah SAW setelah dia tahu kalau itu sunnah Rasulullah, itu bil ijma' kufrun waridah, disepakati sebagai kekufuran dan perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan, dan dua-duanya perlu kesabaran. Walaupun mungkin secara global melaksanakan itu lebih memerlukan kesabaran, karena melaksanakan itu membutuhkan perjuangan. Sedangkan tidak melakukan, otomatis tenaga yang dikeluarkan gak seberapa dibandingkan kalau kita diperintahkan untuk melakukan. Hanya saja mungkin ketika dorongan syahwat itu lagi besar, nah di sini sabarnya juga berbeda ketika emang dia nggak tertarik, ya. Tentunya beda-beda. Tapi secara umum ada larangan-larangan yang itu bisa berakibat fatal kalau dilanggar, dan ada perintah-perintah yang bisa berakibat fatal kalau ditinggalkan. Contohnya tidak mau sujudnya iblis kepada Adam, fatal itu. Itu perintah. Gara-gara itu dia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggak mau sujud, sepele kan? Tapi sujud di sini sudah jelas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud untuk menghormati, bukan untuk beribadah, ya. Sujud untuk sujud tahiyah, bukan sujud ibadah. Adapun sabar dalam menghadapi musibah itu berada di tingkatan berikutnya, bukan karena itu sesuatu yang ringan, bukan, cuman karena memang ini di luar, bukan sesuatu yang dipilih oleh manusia gitu. Kalau orang untuk taat itu pilihan dia, untuk melaksanakan perintah Allah itu atas pilihan dia, menghindari larangan Allah juga atas pilihan dia. Tapi dia nggak dikasih pilihan di sini, tahu-tahu terjadi aja. Nah ini tentunya lebih relatif, ya, relatif lebih mudah. Saya nggak bilang semuanya setara dalam semua kondisi, nggak juga. Antum disuruh sholat dengan menghadapi musibah besar seperti saudara-saudara kita di Palu sana, tahu-tahu ludes harta bendanya, antum mungkin lebih milih sholat tuh. Milih sholat gak? Daripada tahu-tahu pulang dari masjid, rumah sudah pindah 50 meter, ludes. Baik. Qala musannif rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan ayat ini awalnya bicara tentang sabar. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Saya enggak tahu kenapa kok enggak disebutkan dari awal aja. Padahal lebih jelas kaitannya dengan awal hadis, awal ayat ini daripada dengan tengah dan belakangnya. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma asaba min musibatin illa biiznillah, ay illa bi amrillah. Izin Allah maksudnya perintah Allah. Musibah itu melanda bila mana Allah memerintahkan dan perintah di sini berarti ada masyiahnya Allah dan sudah ada ketentuan sebelumnya. Karena takdir itu tahapannya kan 4. Pertama ilmullah lil asya, kemudian kitabatuhu laha wa masyiatuhu iyaha wa khalquhu laha. Penciptaannya itu adalah dengan amr. Ya. Jadi Allah menciptakan itu hanya dengan kata-kata. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun, gitu aja. Jadi Allah menciptakan dengan kalimah. Kama qala fil ayatil ukhra ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa qala wabashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ditutup juga dengan hidayah orang yang sabar dalam menghadapi musibah, kemudian mereka mengembalikan itu kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka yang mendapatkan salawat dari Allah, maksudnya sana'nya Allah, pujian-pujian Allah terhadap mereka di sisi para malaikatnya. Wa ulaika salawatum min rabbihim wa rahmah, dan juga mendapatkan rahmat Allah. Dan mereka yang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa qawluhu wa may yu'min billahi yahdi qalbah man asabathu musibatun fa'alima annaha biqadarillah fa sabara wahtasab wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia meyakini bahwa musibah ini terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita termakan oleh propaganda. Ini bencana alam. Terus apalagi semuanya disebabkan kepada alam. Seakan-akan alam ini punya keinginan, alam ini bisa mengatur ya kapan dia mau gempa, dia gempa dengan semaunya. Ini semua adalah biqadha'illah wa qadari. Fenomena alam, semuanya alam. Bukan alam, Allah. Ini bencana dari Allah. Gempa itu adalah juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang tenang tiba-tiba bergerak juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ditimpa musibah kemudian dia sadar bahwasanya itu atas ketentuan Allah, atas takdir Allah, kemudian dia sabar dalam menghadapi musibah ini, musibah-musibah duniawi ya maksudnya ya. Dan ihtasaba, mengharapkan pahala di balik musibahnya itu, wastaslam, dan pasrah liqada'illah, terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala, hadallahu qalbah. Allah akan memberikan hidayah. Wa'awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqa. Dan Allah akan mengganti harta benda kekayaan duniawi yang hilang darinya itu diganti dengan hidayah, dan hidayah itu lebih mahal, jauh lebih mahal dibandingkan dengan dunia seisinya. Buktinya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini di hari kiamat nanti mereka berangan-angan andai mereka bisa menebus akibat yang ditimbulkan karena tidak mendapat hidayah tadi. Itu di surat Al-Maidah ayat 35-36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Jadi orang-orang kafir enggak dapat hidayah kok. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Seandainya mereka itu memiliki dunia seisinya dan yang semisalnya lagi, dua dunia beserta isinya mereka miliki semua, kemudian itu mereka pakai untuk nebus azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat, tidak akan diterima itu tebusan. Ma tuqbila minhum walahum azabun muqim walahum azabun alim, dan mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Yuriduna yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha, mereka ingin keluar dari neraka senantiasa, setiap saat mereka ingin keluar, bukan cuma pertama atau nanti, tok dari mulai awal masuk mereka kepengin keluar. Wa ma hum bikharijin minha, mereka tidak mungkin akan keluar darinya. Walahum adzabun muqim, mereka akan terus menetap dalam azab itu. Dan hidayah ini lebih mahal, lebih mahal daripada materi yang kita miliki. Awadahu amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yakhlif 'alayhi ma kana ukhidha minhu aw akhadha minhu aw khairan minhu. Dan terkadang Allah memberi ganti apa yang sudah diambil itu, digantikan dengan yang semisalnya atau bahkan lebih baik. Ya. Qauluhu wallahu bikulli syai'in 'alim, tanbih 'ala anna dzalika innama yasdur 'an 'ilmihi al-mutadhammin li hikmatihi wa dzalika yujibu as-sabra war-ridha. Ini merupakan peringatan bahwa semua keputusan Allah itu berangkat dari ilmunya. Ilmu Allah kan baik semua. Mungkin enggak ilmu Allah disifati dengan sifat tidak baik? Ilmunya Allah enggak ada. Ilmunya Allah baik, baik semua. Dan takdir itu mulai dari ilmunya Allah. Ilmuhu lil asya, yang meliputi segalanya. Wa kitabatuhu laha, dan pencatatan terhadap apa yang tadi telah diketahui oleh Allah tadi itu. Diketahui semuanya ini, kemudian dicatat semuanya, kemudian dikehendaki, dan setelah itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir itu baik semua sebetulnya. Kalau terkadang kita mendapati ada takdir yang disifati dengan sifat tidak baik, maka itu tidak baik dari sisi manusia, ditinjau dari sisi yang mengalaminya. Manusia yang mengalami takdir itu memang ada yang pengaruhnya sepintas tidak baik. Kalau dari sisi asal usulnya baik semua. Ya. Kul kullun min indillah, maksudnya masing-masing itu dari sisi Allah. Tapi kalau dilihat dari sisi manusia, ada yang enggak baik, seperti misalnya contohnya seorang yang terkena penyakit kanker misalnya. Kanker di, jangan kanker lah, ngeri. Diabetes sajalah, diabetes. Ada luka di kakinya, yang luka ini makin lama makin melebar. Ketika dia periksa ke dokter, dokter memutuskan berdasarkan ilmu ya, bahwa kaki ini harus segera diamputasi. Ini analogi aja ya, analogi. Keputusan dokter ini baik apa enggak baik? Dari sisi, karena yang memutuskan dokter, dia memutuskan berdasarkan ilmu. Kalau dari sisi pasien, ada enggak enaknya? Memang siapa yang kepengen kehilangan kaki? Enggak ada. Tapi itu enggak 100% jelek. Jelek dari sisi dia harus kehilangan kaki. Tapi kalau enggak kehilangan kaki, kehilangan betis nanti. Pilih mana? Nah, jadi nisbi gitu loh. Enggak mutlak 100% jelek. Allah menciptakan iblis. Buat kita iblis itu jelek. Karena apa? Gangguin, godain. Coba enggak ada iblis. Enggak punya anak buah yang namanya setan itu. Enggak ada orang terjebus dalam maksiat. Enak kan? Ya, tapi adanya iblis ini apakah 100% jelek? Enggak. Karena kalau enggak ada iblis, orang soleh enggak punya kelebihan apa-apa dibandingkan orang durjana. Enggak ada yang goda kok. Semua orang enak untuk berbuat taat gitu loh. Dia enggak pantas mendapatkan pahala. Enggak pantas diberi nikmat lebih daripada orang yang tidak soleh. Karena atau enggak ada yang menggoda, enggak ada yang menghalang-halangi dia untuk bertakwa kepada Allah. hawa nafsu. Itu ada pengaruh buruknya tapi juga ada manfaatnya. Alhasil tidak ada takdir Allah yang jelek kalau dilihat dari asal usulnya, yang itu merupakan ilmunya Allah, catatannya Allah, kehendaknya Allah dan penciptaannya Allah. Maka dari sisi ini semuanya baik, karena ilmu Allah dijelaskan di sini berangkat dari sifat hikmahnya, sifat bijak. Allah itu paling ngerti, ngertinya ngerti segalanya, nggak ada yang belum tahu, nggak ada. Hingga apapun yang dinilai oleh manusia ini kurang pas, itu karena keterbatasan ilmu mereka yang belum tahu hikmahnya apa. Bukan gak ada hikmahnya, ada, tapi kita gak tahu aja hikmahnya apa. Sebagaimana kita tidak boleh mengkritisi sesuatu yang kita belum tahu hakikatnya, demikian juga kita gak boleh menyalah-nyalahkan atau menganggap buruk takdir Allah karena kita tidak tahu hikmahnya apa. Setelah kita meyakini Allah ini alim, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi memang harusnya konsekuen gitu loh. Kalau kita ini yakin Allah ini bersifat maha tahu, konsekuensinya jangan banyak protes sama keputusannya Allah. Itu enggak bisa dihindari, ini konsekuensi. Kalau masih banyak orang yang protes, merasa sok tahu dalam menghadapi aturan Allah, itu hakikatnya dia gak percaya sama Allah. Bohong kalau dia ngaku percaya. Bohong. Iman dia gak terbukti di sini. Ya contohnya kalau orang yang benar-benar beriman itu, contohnya kalau antum membeli sebuah produk yang sudah terkenal akan kualitasnya. Beli gadget merek apa gitu ya, saya gak sebut mereknya biar gak dikira iklan. Merek ini harganya mahal, HP aja bisa sampai 10 juta ya. Dan ketika dia beli, apapun aplikasi yang ditanamkan oleh pabriknya HP itu di HP itu, gak ada yang protes toh. Ada yang protes, layangkan surat keberatan kepada pabrik ini, kenapa kok dibuat aplikasi kayak gini? Gak ada yang protes, mereka nerima aja. Gak ada yang protes dengan misalnya tombol-tombol yang disematkan di HP itu, kenapa ada yang taruh di tengah, kenapa ada yang taruh di pinggir ya. Gak ada yang protes, karena mereka yakin, pembeli ini yakin bahwa itu sudah dibuat dengan perhitungan, dan yang buat orang-orang pinter, orang-orang berilmu, pasti ada manfaatnya. Walaupun kita gak tahu, pasti ada manfaatnya. Nah, makanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah, di antaranya sifatul ilm, sifatul hikmah, sifat tidak mendzalimi hambanya, sifat rahmahnya Allah, dia harus pasrah kepada Allah SWT ya, pasrah. Ya kalau Allah mau begini nih, ini pasti ada hikmahnya. Cuman sengaja kita gak diberitahu sebagai ujian. Karena kalau semua-semua diberitahu sama Allah, gak ada bedanya dong orang beriman dengan orang berilmu. Bedanya dimana? Semua dikasih tahu kok, gak perlu diimani, kita tahu semua sebabnya. Sebab akibat kita tahu. Justru nilai plusnya iman itu ketika kita gak tahu sebabnya apa, kita disuruh percaya. Karena apa? Karena kita percaya yang menentukan ini semua adalah Zat yang maha tahu, yang maha bijak, yang tidak pernah berbuat zalim. Sudah isya ya, kita azan dulu. Baik, kemudian al-muallif rahimahullah sini menukil penafsirannya Al-Qamah. Al-Qamah adalah min kibar at-tabi'in, Al-Qamah bin Waqqas atau Al-Qamah bin Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Beliau ini termasuk mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang dilahirkan saat Nabi masih hidup tapi enggak berjumpa dengan Nabi. Jadi masuknya sahabat, kategorinya masih masuk kategori sahabat, namun sempat semasa dengan Rasulullah, maafkan, masuk kategori tabi'in ya, bukan sahabat, tapi tabi'in yang hidup semasa dengan Rasulullah, hanya saja dia tidak ditakdirkan untuk berjumpa dengan Nabi. Al-Qamah rahimahullah mengatakan tentang ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim. Maksudnya orang yang tertimpa musibah kemudian dia yakin, dia sadar bahwa musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan Allah, sudah menjadi takdirnya Allah, sehingga dia bersabar dan pasrah, ridha ya, ridha terhadap ketentuan Allah ini dan berserah diri. Ini diriwayatkan athar ini oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Baik. Wa fi sahih Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر. أبو هريرة meriwayatkan dari Nabi yang bersabda ada dua sikap pada diri manusia yang karena keduanya ini mereka bisa berbuat kufur. Apa itu? Yang pertama at-ta'nu fi an-nasab, mencela nasab, garis keturunan seseorang, wan niyahah 'alal mayyit, dan meratapi orang yang sudah mati. Ini dalam Sahih Muslim. Kenapa kok disebutkan kedua sikap ini menjadikan orang itu kufur? Karena ini termasuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Dan kebiasaan itu masih dilestarikan oleh manusia sampai hari ini. Hampir tidak ada orang yang terbebaskan dari sifat buruk ini, mencela nasab dan meratapi mayit, kecuali orang-orang yang memang diselamatkan oleh Allah karena diberi ilmu dan iman. Hanya saja tidak berarti orang yang terhinggapi salah satu cabang jahiliyah atau cabang kekafiran serta merta dia menjadi kafir keluar dari Islam, tidak. Jadi nama perbuatannya, nama sifatnya itu kufur. Tapi tidak semua orang yang memiliki sifat itu harus dianggap sebagai orang kafir yang keluar dari Islam. Sebagaimana orang yang memiliki salah satu cabang keimanan tidak harus dia menjadi mukmin yang sesungguhnya. Cabang keimanan banyak kan? Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Sekian 60 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya syu'batun minal iman. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu juga cabang keimanan. Ada cabang yang sifatnya qauliyah, yaitu qaulu la ilaha illallah, yang ini konsekuensinya juga harus dibarengi dengan i'tiqad dan juga dengan amal. Ada yang sifatnya amaliyah, nyingkirkan gangguan dari jalan. Ada yang sifatnya amal tapi batin, perasaan malu. Jadi iman itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa keyakinan. Demikian juga kufur. Apakah orang yang nyingkirkan batu berarti dia mukmin? Sekedar nyingkirkan batu mukmin enggak? Enggak. Sekedar punya rasa malu berarti mukmin? Belum tentu. Tapi itu dinamai sebagai cabang keimanan. Perbuatan meratapi mayit, mencela nasab, itu dinamai sebagai kekufuran. Tapi tidak berarti orang yang melakukan hal tersebut langsung dinyatakan sebagai orang kafir. Makanya kita perlu tahu mana usul, mana furu'. Itu karena kalau usul ini belum ditegakkan, ya dia belum dianggap sah menjadi orang beriman. Itu kalau usulul iman. Walaupun furu'-furu'nya dia kerjakan. Dia membantu orang, dia menolong orang yang membutuhkan. Senyum di depan orang-orang tidak bermuka masam, ya, suka sedekah. Tapi dia enggak pernah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak pernah dia letakkan dahinya di bumi untuk sujud kepada Allah. Enggak ada manfaatnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Itu loh Abdullah bin Jud'an, dermawan jahiliyah yang luar biasa penyantunnya itu. Sampai ke Sohor dipuji-puji oleh para penyair. Kira-kira dia mendapatkan manfaat enggak dari kedermawanan dia di masa jahiliyah? Qala la. Li'annahu lam yasjud lillahi sajdah wa lam yaqul rabbi ighfir li khathiyati yaumiddin. Gara-gara dia tidak pernah sekalipun sujud kepada Allah dan tidak pernah minta agar diampuni dosa-dosanya pada hari kebangkitan. Aslan dia enggak pernah beriman dengan adanya hari kebangkitan. Orang musyrik itu sangat mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka sampai bersumpah, enggak akan dibangkitkan enggak kita ini. Demi Allah kita enggak akan dibangkitkan. Subhanallah. Jadi karena itu semua kebaikan-kebaikan yang masuk dalam furu' ini enggak ada manfaatnya karena usulnya mereka belum punya. Jadi yang dimaksud dengan niyahah dan mencela nasab ini merupakan cabang-cabang kekafiran. Nah. Wa farqun bainal kufril mu'arrafi billam kama fi qawlihi laysa bainal 'abdi wa bainal kufri awis syirki illa tarkus shalah. Ini kalau enggak salah faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Untuk memahami apakah yang dimaksud dalam ayat atau dalam hadis itu adalah kufur akbar ataukah kufur asghar, biasanya kalau kufurnya ini dikasih alif dan lam, alif lam ta'rif, maka yang dimaksud adalah kufur akbar. Demikian juga kata-kata syirik kalau dikasih alif lam asyirk, biasanya yang dimaksud adalah syirik akbar. Contohnya dalam hadis, "Laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkus shalah." Ini kalau mau diterjemahkan, terjemahannya begini. Jadi yang menghubungkan antara seorang hamba dengan kekafiran itu dan kemusyrikan itu, maksudnya kekafiran dan kemusyrikan yang akbar itu, adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau dia masih melaksanakan sholat, dia tidak pindah status, tetap dia mukmin, tetap dia muslim, muwahid. Begitu dia berhenti sholat, tidak lagi sholat, sholat wajib, maka dia beralih statusnya menjadi kafir dan musyrik. Qawluhu at-ta'nu fin nasab ay aibuhu, yakni mencela nasab, termasuk mengatakan menafikan nasab seseorang yang memang sudah benar-benar nasabnya seperti itu. Ini bukan anaknya si fulan, padahal itu anaknya fulan. Nah, ini termasuk ta'n fin nasab. Wa niyahah 'alal mayyit ay raf'us sawti bin nadab wa ta'dad fadailil mayyit. Termasuk niyahah itu adalah mengungkit-ungkit jasanya si mayit ini. Oh fulan ini dahulunya adalah orang yang baik, dia dulunya begini, dulu begitu. Keutamaannya, jasa-jasanya, sepak terjangnya yang positif itu disebut-sebut. Ini termasuk niyahah. Lima fihi minat tasakhut alal qadr al-munafi lis-sadr al-qadar, karena dengan mengangkat suara dan menceritakan kebajikannya si mayit ini, seakan-akan dia protes, kenapa kok orang sebaik ini harus mati, harus mengalami musibah ini. Ya. Nah, ini menafikan kesabaran. Wa abudah wa nasirah, orang dulu bilang itu wa nasirah wa abudah. Wa fi dalilun ala anna as-sabr wajibun wa anna minal kufri ma la yanqulu minal anil millah. Hadis ini mengandung faedah bahwasanya kesabaran dalam menghadapi musibah itu wajib. Ya, kesabaran itu wajib karena perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran disifati dengan sifat kufur oleh Rasulullah SAW. Dan kufur itu kan haram. Walaupun kufur asghar itu haram. Dan diharamkannya perbuatan-perbuatan yang disifati dengan kufur itu karena itu semua menafikan kesabaran, niyahah, meratapi mayit. Kemudian ta'an fil ansab, yang lebih kelihatan adalah an-niyahah tadi itu. Di sisi yang lain ada kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari millah, yaitu kufur-kufur yang masuk kategori kufur asghar. Kemudian qala al-musannif rahimahullah wa lahumā ay li al-Bukhari wa Muslim lahumā 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah laysa minna, bukan bagianku, bukan golongan kami orang-orang yang menampari pipinya, merobek kerah bajunya dan berteriak-teriak dengan slogan jahiliyah. Ini termasuk hadis yang berisi ancaman. Waqad jaa'a an Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad karahiyatu ta'wilihima. Menurut sebagian salaf di antara Imam Sufyan ats-Tsauri dan juga Imam Ahmad, nas-nas wa'id, nas-nas ancaman seperti ini itu sebaiknya jangan ditafsirkan. Laisa minna ini apakah artinya Nabi mengeluarkan mereka dari umatnya, berarti mereka kafir ataukah tidak seperti itu? Udah biarkan aja, biar tetap menyeramkan bagi orang-orang. Liyakuna awqa'a fin nufus wa ablagha fiz zajr wa huwa yadullu ala anna dhalika yunafi kamal al-iman al-wajib. Ala kulli hal, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa yang disebutkan ini kalau sampai dilakukan, yakni darbul khudud, menampar pipi, merobek kerah baju dan berteriak-teriak, ini merupakan perbuatan-perbuatan yang menafikan kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Jadi kesempurnaan iman itu ada dua, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ada yang nafi itu terbagi jadi tiga ya, penafian itu terbagi menjadi tiga, menafikan keabsahan. Yang kedua adalah menafikan kesempurnaan. Dan yang ketiga menafikan keberadaan. La ilaha illallah. Apa yang dinafikan di sini? Ayo. Hah? La ilaha illallah. Menafikan apa ini? Keberadaan. Allahu Akbar. Salah semua hantu. Menafikan keabsahan, keberadaan, ataukah kesempurnaan? Menafikan keabsahan ya, akhi. Adanya ada, tapi tidak sah itu jadi ilah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau adanya ada, lah itu matahari, bulan, bintang, setan, demit dan lain-lain. Nabi-nabi, orang soleh, jadi kan Tuhan semua itu. Tapi tidak sah. Alias batil. Jadi yang dinafikan bukan keberadaannya tapi keabsahannya. Contohnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Semua syarat salat dia penuhi, semua gerakan salat, illa baca Al-Fatihah dia enggak lakukan. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca surat Al-Fatihah. Yang dinafikan apanya? Keberadaan sholat, keabsahan sholat, atau kesempurnaan sholat? Ada yang bilang kesempurnaan tadi. Keabsahannya. Ya, walaupun gerakannya ada semua dianggap tidak sah. Gerakannya ada, tapi dianggap tidak sah. Ada kalanya menafikan keberadaan. Contohnya, kalau tempat ini kosong, dikatakan la ahada fil masjid. Tidak ada siapapun dalam masjid. Emang enggak ada siapa-siapa. Manusia enggak ada. Ya. Jadi bukan berarti menafikan itu sama yang dinafikan, enggak. Terkadang yang dinafikan adalah keberadaannya, terkadang keabsahannya, terkadang kesempurnaannya. Nah, kesempurnaan itu berarti sah, tapi masih kurang sempurna. Kurang sempurna itu terbagi jadi dua. Kurang sempurna, kesempurna alias penyempurna ya. Penyempurna itu ada dua macam. Penyempurna yang hukumnya wajib dan penyempurna yang hukumnya sunnah. Bedanya apa? Kalau yang hukumnya wajib gak dikerjakan, dia masih dosa, terancam dengan siksa, walaupun tidak batal imannya. Makanya orang yang tidak sabar dengan teriak-teriak, kalau sebatas itu loh ya, dengan menampar pipinya, dengan merobek kerah bajunya, meratapi mayat, sebatas itu tidak keluar dari Islam. Tapi kalau sampai dibarengi dengan protes terhadap Allah SWT, saya tidak terima, misalnya dia bilang gitu, apalagi sampai menyifati Allah dengan wal'iyadzubillah sifat zalim. Nah, ini lain cerita udah. Ya. Tapi sebatas dia melakukan nampar pipi ya, kalau sekarang mungkin banting piring atau apa gitu, gebrak meja, sebatas itu ya. Itu masih tidak mengeluarkan seseorang dari baik. Dari Islam. Jadi yang dinafikan di sini adalah penyempurna yang sifatnya wajib. Laisa minna, bukan dari golonganku. Karena yang dilakukan ini sebetulnya adalah menyempurnakan keimanan, tapi harus, kalau sampai enggak dia akan terancam. Al-an hala yunafi kamal al-iman al-wajib. Baik, kita sholat dulu, nanti kita sambung setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Baik. Kita lanjutkan dengan syarah hadis. قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. Disebutkan menampar pipi bukan berarti hanya berlaku bagi pipi, tapi penyebutan ini karena memang biasanya yang ditampar dari bagian wajah itu adalah pipi. Tapi larangan ini juga berlaku untuk bagian wajah yang lain ya, mau kepalanya, mau dahinya misalnya, ini semua terlarang. Demikian juga wasyaqqal juyub huwa alladhi yudkhil fihi ar-ra'su min ath-thawb. Juyub itu kerah ya, bagian ini dirobek-robek gitu kerahnya, lubang yang tempat masuk keluarnya kepala pada pakaian, itu namanya jaib, jamaknya juyub. Wa dzalika min 'adati ahli al-jahiliyah huznan 'alal mayyit. Itu termasuk tradisi jahiliyah dalam mengungkapkan kesedihan terhadap atau karena ditinggal mati seseorang. Wa da'a bid'awal jahiliyah, maksudnya apa? Kata Syekh Al-Islam bin Taimiyah, huwa nadbul mayyit, wa qala ghayruhu huwa ad-du'a bil waili was-subur. Qala Ibnu Qayyim ad-du'a bid'awal jahiliyah kad-du'a ila al-qabail wal 'asabiyyah wa mithluhu at-ta'assub ila al-madhahib wat tawa'if wal mashayikh wa tafdhilihi wa tafdhili ba'dihim ala ba'din yad'u ila dhalik wa yuwali 'alayhi wa yu'adi. Intinya ajakan untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi jahiliyah, bisa dengan teriak-teriak, meneriakan celaka, diriku celaka misalnya, Ya, ini beda-beda ya antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ajakan-ajakan untuk fanatik kepada kelompoknya, kepada tokoh-tokohnya, kepada mazhabnya, kepada gurunya, ini termasuk ajakan-ajakan jahiliyah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga oleh Ibnu Majah dalam sunannya, an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamishata wajhaha wasyaqqata jaybaha wad-da'iyata bil-wayli was-subur. Wa Nabi melaknat wanita yang mencakari wajahnya, merobek kerah bajunya dan meneriakkan kecelakaan dan kesialan atas dirinya. Ini semua adalah bentuk-bentuk cara orang jahiliyah meratapi musibah atau menghadapi musibah. Disebutkan perempuan karena memang biasanya yang suka begitu perempuan. Bukan berarti kalau laki-laki gak apa-apa, tidak. Jadi kita harus tahu kaidah dalam memahami nas Al-Quran maupun hadis dalam mengungkapkan sesuatu. Anna al-kalam idha kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu mu'tabar. Suatu ungkapan itu kalau konteksnya adalah menceritakan sesuatu yang umumnya terjadi di masa itu, berarti jangan kita ambil kesimpulan terbalik dari ungkapan tersebut. Contoh, riba di zaman jahiliyah itu umumnya berlipat ganda. Makanya ada larangan wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba secara berlipat ganda. Itu nas. Larangan untuk makan riba secara berlipat ganda. Apakah ini bisa kita fahami dengan cara kalau enggak berlipat ganda berarti enggak dilarang? Enggak bisa. La mafhuma lahu mu'tabar. Mafhumnya ghairu mu'tabar. Mafhumnya seperti tadi. Yang dilarang yang berlipat ganda. Kalau tidak berlipat ganda berarti enggak dilarang, itu namanya mafhum. Bukan mansus, bukan mentuk, afwan, bukan mentuk, bukan yang terucap. Yang terucap tuh melarang yang berlipat ganda. Kalau kita pahami yang enggak berlipat ganda enggak dilarang, itu memahami mafhum, bukan mentuk, bukan teksnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, mana yang mafhumnya berlaku, mana yang tidak berlaku, di antara kaidah untuk memilahkannya adalah ketika yang dibahas itu adalah sesuatu yang biasanya terjadi, maka jangan difahami mafhumnya. Ghairu mu'tabar. Contoh, al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala jidala wala fusuk, fala rafatha wala jidala wala fusuka. Ya. Yeah. Kembali enggak? Faman farada rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Al-muhim disebutkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, maka jangan dia berkata cabul, jangan dia berbuat fasik, dan jangan dia berbantah-bantahan selama haji. Kalau di luar haji boleh berbuat fasik? Nah, boleh. Kenapa kok dibilang selama haji? Karena memang biasanya perbuatan fasik itu lebih potensial, karena orang berjubel, masing-masing ingin cepat nyampe, tempatnya terbatas, jadi lebih rentan. Sama perbuatan haji itu lebih rentan. Ya. Termasuk di sini yang dibilang perempuan yang mencakar wajahnya, yang menampar pipinya atau merobek kerah bajunya. Bagaimana dengan laki-laki? Sama. Cuman dibilang perempuan karena mayoritas di masa itu perempuan yang begitu. Taib. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi, merobek kerah baju, meneriakkan kecelakaan, mencakari wajah, menampar pipi, meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah, ini semua termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. yang kalau terjadinya dalam kadar yang ringan masih dimaafkan, sedih tapi ringan, wajar, itu enggak apa-apa. Walaysa fi hadhihi al-ahadits ma yadullu 'ala an-nahyi 'anil buka, enggak ada larangan untuk menangis, ya. Yang tadi kita bahas, semua hadis tadi tidak menunjukkan bahwasanya menangis itu dilarang, enggak. Bahkan Nabi SAW mencontohkan ketika putranya yang bernama Ibrahim, ya, putranya dari siapa? Dari istri Nabi yang namanya? Istri Nabi? Istrinya? Budaknya, bukan istrinya, ya. Jadi budaknya Rasulullah yang bernama Maryah Al-Qibtiyah itu memiliki anak laki-laki namanya Ibrahim. Ketika wafat dan masih balita, Nabi nangis, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan walakin la naqulu illa ma yurdir rabb wa innal firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Mata itu bercucuran, hati sedih, dan kami ini berat berpisah denganmu, sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim, tapi kami tidak akan mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah. Makna di sini bahwasanya Allah ketika menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau Allah menghendaki yang lain, kebinasaan, kecelakaan bagi si hamba itu, ditahan hukumannya, enggak di dunia tapi nanti disempurnakan di akhirat. Dia enggak dicicil sedikit pun di dunia ini. Tapi di akhirat dibalas dengan ya tanpa dikurangi hukumannya. Itu kalau Allah menghendaki kebinasaan. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dihasankan oleh At-Tirmidzi. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر. على كل حال banyak syawahidnya di sini, mudah-mudahan minimal jadi hasan li ghairihi. قوله إذا أراد الله في عبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا, maksudnya dengan ditimpa berbagai macam ujian, musibah di dunianya ini, dikasih banyak musibah, itu pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, tapi harus dibarengi dengan iman. Amma enggak dibarengi dengan iman, fa khasarah ala khasarah, ya, kerugian yang berlipat ganda. Karena enggak ada baiknya musibah buat dia kalau enggak dibarengi dengan iman. Sekedar dapat musibah itu tidak ada nilai plusnya, kecuali kalau musibah itu dihadapi oleh seorang mukmin. Kalau kena musibah segitu aja, enggak memberikan faedah apa-apa. Dan ketika yang menghadapinya adalah seorang mukmin, maka musibah itu enggak akan lepas dari Allah ingin menggugurkan sebagian dosanya. Kalau dia itu punya banyak dosa yang dia belum bertaubat, maka Allah bersihkan dengan cara ditimpai berbagai macam musibah. Atau Allah ingin mengangkat derajatnya dan menambah pahalanya dia. Jadi enggak ada jeleknya dari sisi itu. Dari sisi akibatnya, maka musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin yang disikapi sebagaimana yang Allah syariatkan itu hanya mendatangkan kebaikan. Karena pasti manusia ini punya dosa sama Allah. Enggak mungkin enggak. Mau dia enggak pernah maksiat pun, tetap masih ada yang kurang. Dan enggak mungkin orang enggak berbuat maksiat. Pasti. Ya sudah ditakdirkan manusia ini punya bakat untuk maksiat dan punya bakat untuk taat. Nah, ketika dosa-dosanya dia ini terbawa mati, pasti dia menghadapi konsekuensi berupa azab kubur. Padahal apa yang dihadapi di dunia itu lebih ringan dibandingkan apa yang harus dihadapi di kubur seandainya itu masih terbawa mati. Makanya ketika dia dibersihkan di dunia, itu adalah bagian dari rahmat Allah sebetulnya, kebaikan, ya. Idza aradallahu bi 'abdihil khair 'ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Fa yakhruju minha wa laysa 'alaihi dhanbun yuwafi bihi yaumil qiyamah. Sehingga setelah dia ini menghadapi berbagai macam musibah di dunia, diharapkan nanti di hari kiamat sudah enggak tersisa lagi dosa yang harus dia pertanggungjawabkan akibatnya. Kala Syekhul Islam rahimahullah, al-masa'ib ni'mah, musibah itu adalah nikmat. Li'annaha mukaffiratun lidzunub wa tad'u ila sabri fayusabu 'alaiha. Pertama, karena dia itu menggugurkan dosa. Yang kedua, karena musibah ini memicu munculnya kesabaran, yang itu pahalanya besar. Wa taqtadil inabah ila Allah wa dzulla lahu wal i'rad 'anil khalq ila ghairi dzalika minal masalihil 'azimah. Dengan adanya musibah itu orang jadi tersadarkan, dia kemudian kembali introspeksi, taubat, dia menunduk di hadapan Allah, tersimpuh, pasrah sudah. Enggak ada lagi yang bisa dihadap, enggak yang bisa diharapkan pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah putus asa untuk mendapatkan pertolongan manusia. Dan ini semuanya adalah nikmat, karena itu semuanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nafsul buka yukaffiru Allahu bihi dzunub wal khataaya. Fa nafsul bala, afwan. Jadi bala itu sendiri sudah memberikan peluang untuk pengguguran dosa. Dan ini juga nikmat yang luar biasa. Fal masaibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalq illa ay yadkhula sahibuha bisababiha fi ma'asi a'zama mimma kana qabla dhalik. Kecuali kalau musibah itu justru menggiring orang yang terkenanya kepada maksiat yang lebih besar lagi. Nah, ada kalanya orang yang terkena musibah dia tidak hadapi dengan kesabaran, dia terjerumus dalam musibah yang lebih besar lagi. Enggak kuat, ditinggal mati oleh orang yang dia sayangi, yang dia kasihi, dia nyusul. Nah, kalau nyusulnya secara alami enggak apa-apa. Kalau bunuh diri itu loh. Enggak kuat menghadapi sakit bertahun-tahun, atau ya menghadapi stres dengan dipecat misalnya, bunuh diri, atau kemudian terjerumus dalam narkoba. Nah, ini baru benar-benar musibah nih. Musibah tidak membawa nikmat, tapi musibah membawa musibah yang lebih besar lagi. Fa inna minan nas man idza btuliya bi faqrin aw maradin aw waj'in hasala lahu minan nifaq wal jaza' wa maradil qalb aw al kufr al zahir. Ada sih orang-orang yang kalau tertimpa jatuh miskin misalnya, atau sakit parah, dia menampakkan sikap-sikap kemunafikan dan penyakit hatinya keluar semua. Ada. Bahkan dalam Al-Quran, ketika Allah menguji dengan pasukan Ahzab itu, jelas sekali kan ayatnya di situ. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Ya, jelas kelihatan karakter aslinya ketika tertimpa musibah. Mulai enggak sholat, mulai dia tinggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, mulai terjerumus dalam maksiat. Fahadha kanatil afiyah khairan lahu min jihati ma awrathathu al-musibah, la min jihati nafsil musibah. Yang bagi orang-orang seperti ini, musibah itu membawa dampak negatif bagi dirinya. Adapun asal usulnya merupakan takdir Allah, tidak ada dampak negatifnya. Dilihat dari asal usulnya musibah yang merupakan keputusan Allah, ilmunya Allah, maka itu baik. Tapi akibatnya buat orang ini yang tidak baik. Qala Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya bencana, musibah, bala. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan bila mana Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka, Allah akan timpakan ujian. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Yang ridha ya akan diridhai oleh Allah, yang murka enggak terima Allah juga akan murka. Hasanahu At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi. Baik. Nah. Apa ini? Oh, buat apa pertanyaan biar nggak kabur ya? Ini sudah segini banyaknya. Allah. Baik, kalau gitu kita cukupkan aja karena pertanyaannya banyak banget. Masailnya antara saya cukup jelas ya. Masalah yang pertama tentang tafsir ayat At-Taghabun sudah, bahwasanya sabar termasuk keimanan jelas. Yang ketiga mencela nasab, ini termasuk perkara kufur, kufur asghar. Ancaman keras bagi yang menampar pipi, merobek kerah dan meneriakkan slogan-slogan jahiliyah ketika menghadapi musibah, pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, pertanda Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, kemudian pertanda cintanya Allah kepada hambanya, haramnya kesal atau murka, tidak senang dengan takdir Allah, serta pahala ridha terhadap bala. Baik, ini jelas semua insyaAllah. Allah, masalah kefir. Ini yang enggak nyambung dengan anu saya pending dulu ya. Banyak soalnya enggak nyambung. Ini juga. Nawari kajian pakai kertas gini. Bolehkah kita menetapkan suatu bencana dengan perbuatan yang penduduknya lakukan? Misal bencana yang terjadi disebabkan perbuatan syirik yang penduduknya lakukan sehari sebelumnya. Ya, hukum asalnya kan memang musibah itu bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya begitu. Kalau memang terbukti warga sana, warga setempat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah sehingga Allah turunkan ancaman atau azab, ya, bagi mereka itu azab, bagi yang tidak berbuat dan sudah berusaha untuk ingkarul mungkar itu adalah rahmah. Sebagaimana yang disebutkan dalam asar, asarnya Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang gempa, beliau mengatakan itu azab buat orang-orang kafir tapi rahmah buat orang-orang mukmin. Kalau enggak kita kaitkan begitu, nanti lagi-lagi fenomena alam. Ya. Biasa aja gitu loh. Ini fenomena alam, pergeseran lempeng ini lempeng, jangan geser siapa. Gitu loh. Siapa yang menggeser? Itu semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya jika sebentar, ini kok banyak yang enggak nyambung ya? Wah. Ini kayaknya semua ditanyakan di sini. Bagaimana menasihati orang yang bermaksiat dengan alasan ini adalah takdir Allah? Kalau dia belum taubat, ini alasan batil, enggak bisa diterima. Karena Allah SWT menyitir orang-orang kafir ketika mengatakan Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim. Fahal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin. Allah mengatakan itu kadzdzaba. Perkataan dustanya orang-orang sebelum mereka. Mereka mengatakan seandainya Allah menghendaki, kami dan orang-orang tua kami tidak akan berbuat syirik dong. Kami juga enggak akan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Bohong itu. Allah enggak pernah kok maksa mereka untuk terus-menerus berbuat syirik. Dan Allah menghendaki keislaman mereka secara syar'i, tapi mereka tidak mau memilih jalan itu. Di antara cara menyadarkan batilnya pola pikir ini adalah jangan hanya beralasan dengan takdir ketika orang ini ingin cuci tangan dari aibnya. Coba buat alasan yang sama ketika dia ingin mengejar sesuatu yang sifatnya menguntungkan dia di dunia. Kalau Allah menghendaki kamu jadi orang kaya, enggak usah kerja juga kaya. Udah duduk aja di sini. Enggak usah makan, enggak usah capek-capek. Kalau dikendangi kenyang, pasti kenyang. Ya. Mau enggak dia melaksanakan konsekuensi dari kalau Allah menghendaki saya enggak akan begini. Ya itu semua dengan sebab. Allah menghendaki ada sebab-sebabnya. Ya, menghendaki orang ini masuk Islam, menghendaki dia menjadi orang yang baik, ada sebab-sebabnya, yaitu dengan memberi dia taufik untuk berbuat taat, untuk meninggalkan maksiat. Sebabnya orang dapat taufik apa? Ya dia ngejar. Dia belajar. Ya, dia cari teman-teman yang baik, teman-teman yang memberinya semangat. Semua ada sebabnya. Yang jelas Allah tidak pernah maksa dia untuk maksiat. Kenapa dia maksiat? Siapa yang maksa kamu untuk maksiat? Dari mana kamu tahu Allah enggak menghendaki kamu untuk bertaubat? Yang sudah lalu, yang akan datang. Oke, yang sudah lalu memang Allah menghendaki itu terjadi. Tapi Allah tidak menghukum seseorang, ini penting, kaidah penting. Allah tidak menghukum seseorang yang terjerumus dalam maksiat karena Allah menakdirkannya, bukan, tapi karena dia yang milih untuk bermaksiat. Jadi perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan orang itu berbuat dan Allah yang menciptakan, merealisasikan. Dari sisi ini perbuatan kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan terjadinya itu. Tapi dari sisi yang langsung terjun, yang melakukan secara langsung, ini adalah manusia. Ketika antum tadi sholat isya, yang sholat antum apa Allah? Antum yang sholat kan? Yang baca al-fatihah, yang gerak, rukuk, sujud, berdiri dan lain-lain adalah antum sendiri. Sholatnya disebutkan kepada antum. Sekaligus dari sisi antum yang milih tadi untuk sholat berjamaah. Tapi dari sisi Allah sudah menakdirkan itu termasuk ciptaannya Allah. Dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan. Dan Allah tidak akan memberikan balasan baik pahala maupun hukuman gara-gara Allah menakdirkan, enggak. Tapi gara-gara kita yang milih. Ya. Jadi yang alasan Allah memberikan pahala itu adalah karena kita milih apa ini? Kita milih untuk taat, dikasih pahala sama Allah. Kita milih maksiat, ya dihukum sama Allah. Yang salah siapa? Ya kita. Toh Allah enggak maksa kita, masalahnya Allah enggak pernah maksa gitu loh. Jangan berakidah seperti Jabriyah. Menganggap kita ini dipaksa sama Allah, tidak punya pilihan sama sekali. Lah, ada batil. Ya. Bagaimana derajat dalil yang menyebutkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat? Sahih hadisnya. Lantas bagaimana jika ada yang mentahdir dengan hujah-hujah yang dibenarkan pula? Maksudnya gimana ini? Dalam kurung sama-sama mentahdir dengan hujah yang benar. Oh, ketika ada dua kelompok saling mentahdir dan masing-masing hujahnya benar, tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Kalau dipahami mentahzirnya, misalnya mengatakan mereka ini batil, yang mentahzir juga kita benarkan, yang ditahzirkan betul, terus yang benar siapa? Gak mungkin, ini salah satu lah yang benar. Ya kalau kita belum paham dalilnya, ya itu karena kita belum paham, bukan karena dua-duanya benar. Apakah menyembelih hewan kecil dalam jumlah banyak cukup membaca bismillah satu kali saja, misalnya menyembelih burung puyuh? Kalau penyembelihannya manual, maka tiap nyembelih harus baca. Tapi kalau penyembelihannya secara otomatis mesin, sekali jalankan mesin cukup. Tapi ketika tiba-tiba dia terhenti karena listrik putus atau karena apa, maka ketika menjalankan lagi harus basmalah lagi. Ini kalau otomatis. Tapi kalau pakai manual, ya tiap nyembelih harus baca, mau gak mau. Karena yang menyembelih kan antum, antum yang nyembelih manusia, gitu loh. Kalau ini kan mesin, seperti berburu dengan alat. Ya, yang kita baca itu adalah ketika kita melepaskan alat itu kita baca basmalah, memanah atau menembak atau melepaskan hewan yang sudah dilatih. Ini fatwanya Majma al-Fiqhil Islami begitu. Seperti di tempat-tempat apa pemrosesan itu yang elektronik di negara-negara maju itu, sekali nyalakan bismillah untuk selama dia jalan, selagi dia tidak berhenti. Apakah teman atau orang yang tidak membayar hutang kepada kita itu termasuk cobaan? Iya. Adakah pahala yang kita dapat dari hal tersebut? Ya kalau antum bersikap sabar, dalam pengertian tidak merasa kesal dengan takdir Allah ini, bukan berarti sabar di sini antum tidak boleh nuntut. Antum boleh nuntut, ya boleh nuntut, boleh memperjuangkan hak. Karena sesuatu yang menyibukkan pikiran kita, menyebabkan kita merasa tidak nyaman, membuat kita letih, sakit, ini semuanya bagian dari kafarah. Dari situ paling tidak dosa-dosa kita bisa digugurkan sesuai dengan berat ringannya musibah itu. Ustadz, ada isu kalau waktu subuh itu kegasikan, tuh apa maksudnya kegasikan? Kecepatan. Bagaimana sikap kita, jamaahnya gimana? Menurut saya itu bukan isu ya. Ini ada pertanyaan lucu. Afan Ustadz, apakah antum adiknya Pak Anies Baswedan? Kayaknya semuanya udah tahu kalau anak bukan adiknya ya, kecuali si penanya ini. Ini bukan isu, memang benar. Kalau ditinjau berdasarkan kalender yang sering dipakai di masjid-masjid, memang itu enggak akurat dan sudah dibuktikan oleh banyak kalangan. Karena yang menyusun kalender juga bukan orang-orang yang mengerti tentang ketentuan masuk waktu subuh itu jam, bagaimana ditentukannya waktu subuh. Mereka hanya ngitung berdasarkan hisab falaki saja. Jadi kalau mau aman, minimal diundur 20 menit baru komat. Nah, jamaahnya bagaimana? Syekh Albani pernah ditanya oleh muridnya, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, bahwa di Mesir juga begitu. Rata-rata masjid itu adzannya kecepatan, kemudian komatnya juga menyesuaikan cepat juga. Sehingga kalau kita mau ngejar jamaah, konsekuensinya sholat sebelum masuk waktu. Bagaimana Syekh? Kata beliau, antum sholat di masjid dalam rangka melaksanakan perintah berjamaah. Setelah itu, kalau memang sholatnya di luar waktu, antum sholat lagi di rumah dalam rangka sholat pada waktunya. Alasannya di sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi telah memperingatkan sahabatnya tentang kemunculan umara di masa yang akan datang, yang mereka ini punya kebiasaan menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Para sahabat bertanya, bagaimana yang kita harus kita lakukan ya Rasulullah? Shallu sholata fi waqtiha tsumma shallu ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Kalian sholat dulu sebelum waktu sholat itu berakhir. Sholat sendiri aja dulu. Setelah itu sholat lagi berjamaah sebagai nafilah, sebagai tambahan. Ini niatnya yang di dalam waktu sebagai sholat wajib, yang di luar waktu sebagai tambahan aja. Itu dikiaskan oleh Syekh Albani. Di hadis ini waktunya sudah masuk tapi enggak segera sholat sampai keluar. Adapun yang dipertanyakan adalah waktunya belum masuk tapi sudah sholat. Ya, intinya juga sholat di luar waktu gitu loh. Padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah harus pada waktunya. Atau dibuatlah kesepakatan agar jarak antara adzan dan iqamah itu ditambah. Kalau masjid di sebelah rumah saya, alhamdulillah sampai hampir setengah jam. Jadi 25 menit lebih malah. Bagaimana contoh mencela nasab yang diancam merupakan cabang kekufuran? Tadi sudah dicontohkan ya, seperti menafikan nasab seseorang, ini bukan anaknya fulan, padahal anaknya si fulan. Ya, atau ya mencela lah, kamu ini memang keturunan anu. Ya. Apakah kata-kata seperti orang barat itu jorok jarang mandi, atau orang Arab itu keras-keras, atau orang Myanmar itu bengis termasuk? Allahu a'lam. Kalau ya tentunya penilaian ini harus jelas ya alasannya, karena sifat-sifat ini bisa nisbi. Dibandingkan dengan siapa dulu? Bandingkan dengan kita. Kenapa dengan kita bandingannya? Emangnya kita ini tolok ukur yang pas untuk mengukur segala sesuatu? Nah, jadi perbandingannya harus perbandingan yang benar, neracanya gitu loh. Kita harus mengukur berdasarkan syar'i. Kalau secara syar'i itu dianggap jorok, ya kita bilang mereka jorok. Mereka tidak menjaga kebersihan. Kalau di mata syar'i itu bukan sesuatu yang dikategorikan jorok, ente merasa jorok itu urusan ente. Tapi itu tidak bisa jadi alasan. Kalau kita menilai sesuatu yang tidak sesuai dengan tata cara syar'i, kita yang salah. Ya. Kita yang salah. Saya emang bingung. Pertanyaannya mewat-mawut. Apa hukumnya jika istri meminta cerai kepada suami? Tergantung alasannya. Dan bagaimana hukumnya bila istri tidak taat sama suami, bahkan menentang suami? Ya, suaminya nyuruh apa dulu? Kalau nyuruh ma'ruf ya gak taat, namanya nusyus. Nusyus itu nanti ya termasuk dosa ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Mereka yang memiliki sikap nusyuz, yakni membangkang kepada suaminya, maka nasihati, kemudian diam-diaman tapi tetap satu ranjang, enggak dijak omong. Masih gak mempan juga, boleh dipukul dengan pukulan-pukulan yang tidak melukai dan tidak membahayakan dan bukan pada wajah. Kalau setelah itu dia tersadarkan, jangan dilanjut itunya. Ya, tapi kalau gak bisa juga tetap nusyuz, maka bisa memberikan solusi di situ. Jadi ini tergantung taatnya kenapa dulu. Saya mahasiswa baru dan di mata kuliah saya ini ada filsafat ilmu atau ilmu filsafat mungkin ya. Bagaimana tanggapan dan bagaimana solusinya untuk saya. Ya, kalau emang itu sesuatu yang dipaksakan, materi kuliah yang mau enggak mau harus diambil, kalau enggak nanti enggak mungkin lulus, ya diambil saja, tapi jangan diyakini, jangan di sekedar buat syarat lulus sajalah. Ya, sekedar buat syarat lulus. Lebih baik lagi kalau antum enggak usah masuk fak-fak yang mengharuskan belajar itu. Saya keterima di salah satu universitas dengan jurusan yang kurang saya minati. Muncul keinginan tahun depan untuk mencoba lagi tes PTN agar dapat di jurusan yang saya inginkan dan berada di lingkungan yang syar'i dan baik, insya Allah. Apakah keinginan itu termasuk tidak sabar terhadap? Oh, enggak. Jadi yang dimaksud tidak sabar itu bukan dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya secara syar'i. Apa ya? Kalau ini kan orang tidak sesuai dengan keinginan dan ada unsur ingin cari yang lebih syar'i. Ini sesuatu yang masyru' gitu loh. Jadi memperbaiki kualitas ibadah kita itu bukan berarti kita enggak sabar dengan yang sebelumnya. Kita emang jangan sabar dengan penurunan kualitas ibadah. Kita enggak boleh sabar kalau menghadapi hal-hal seperti ini. Ini bukan musibah yang kita diperintahkan untuk sabar. Ini musibah yang menimpa din. Yang diperintahkan untuk sabar adalah ketika musibah yang menimpa dunia kita. Musibah yang menimpa din itu seperti seseorang yang tadinya taat jadi futur. Dia suruh sabar, futur terus gitu. Ya enggak dong. Orang yang tadinya taat jadi maksiat. Ini musibah menimpa din. Ini Nabi berlindung jangan sampai. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah itu menimpa din kami. Termasuk musibah yang menimpa din adalah seseorang berada di tempat yang tidak kondusif, tidak mendukung dia untuk jadi orang baik. Ini dia harus berusaha keluar dari tempat itu dengan cara apapun. Makanya ada hijrah. Nabi gak disuruh sabar terus kan di Mekah. Hijrah dong, kamu dihalang-halangi untuk ibadah, dihalang-halangi untuk menegakkan tauhid. Cari tempat lain. Jadi ini gak masuk dengan yang diperintahkan kita untuk bersabar. Tiga tahun lalu kakak Ana kecelakaan yang mengakibatkan kaki kanan beliau diamputasi. Pas ke operasi ke kisaran 6 bulan beliau mau diajak ibadah dan masya Allah Allah mampukan beliau sholat dengan berdiri satu kaki. Tapi hal tersebut hanya bertahan sebentar, sekitar 1 bulan. Setelah itu beliau tidak mau sholat, tidak baca Quran meski saat Ramadan mau puasa. Beliau masih belum terima atas takdir tersebut. Cara apa yang baik untuk menasehatinya? Ana sudah berusaha untuk diskusi bersama, mengirimi banyak nasihat dari ustadz atau ustadzah terkait takdir, membelikan buku bacaan islami, tapi hingga sekarang belum membaik. Ya antum sudah berusaha, antum teruskan aja usahanya yang antum mampu lakukan, ditambah dengan doa. Memang kita enggak dijamin bahwa dakwah kita ini pasti berhasil sesuai dengan yang kita harapkan, enggak. Yang penting fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, ya. Ya sabar dalam menasihati, dalam berbuat baik sambil mendoakan dia. Bilang aja, jangan sambil berdiri sholatnya, duduk aja. Mungkin dia ini malas sholat karena dia merasa sholatnya harus berdiri, kemeng satu kaki terus misalnya, ya, pegel kakinya. Sholat sambil duduk, gak kehilangan apa-apa kok. Cuman menyisihkan barang 5 menit, 10 menit waktu untuk sholat, apa ruginya kan? Beri dia pemahaman, beri dia penjelasan tentang ruhsah-ruhsah buat orang yang kondisinya seperti ini bagaimana, supaya dia tidak merasa bahwa harus dengan berdiri. Ini apa ini? Pak mau tanya, misal jenengan punya putri, mau ditaaruf atau dilamar laki-laki, apa yang jenengan lakukan, Pak? Iya. Yeah. Siapa dulu yang lamar? Lebih berdosa mana orang yang mengakui rububiyah Allah namun tidak sholat dan juga tidak menyembah selain Allah? Gimana ini? Mengakui rububiyah Allah tapi tidak sholat dan tidak menyembah selain Allah. Nyembahnya dengan cara apa? Dibandingkan orang menegakkan sholat namun masih melakukan tatayur atau masih kejawen. Kalau sekedar mengakui rububiyah Allah, tidak menyembah selain Allah, dia menyembah selain Allah dengan cara apa? Alhamdulillah. Masalahnya enggak, sholat ini bisa membatalkan syahadat. Ujung-ujungnya bisa sama nanti. Yang pertama dengan yang kedua yang ditanyakan ini. Menegakkan sholat namun masih melakukan tatayur atau masih kejawen. Ya, kejawen ini bisa parah sekali, bisa menjadikan orang keluar dari Islam juga. Ini karena agak bingung nih jawabnya gimana. Bagaimana jika seseorang meninggal dalam kecelakaan, dalam keadaan tidak sholat, bukan karena menganggap tidak wajib tapi karena malas? Allahu a'lam. Berat. Kalau tidak sholat sama sekali, sebagian ulama menganggap dia ini belum sah masuk Islam, belum muslim, alias belum muslim. Tapi kalau masih sesekali sholat, sekali tidak, ini khilafnya juga kuat. Bagaimana mengartikan alwa? Ini salah ketik. Alwara wal bara, alwala wal bara mungkin maksudnya ya. Wala itu dari kata-kata waliya yali, walaan, bisa berarti dekat, melindungi, menolong, memimpin, sahabat setia. Ini semua masuk dalam pengertian wala. Bara sebaliknya, berlepas diri, memusuhi, menjauhi. Siapa yang harus kita sikapi dengan sikap wala? Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Siapa yang harus kita sikapi dengan sikap bara? Ya, kebalikan itu semua, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Kita harus sikapi dengan sikap bara. Hukum mempelajari nada dalam membaca Al-Quran dengan tujuan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Enggak paham maksudnya. Mempelajari nada ini gimana? Langgam. Kalau langgam dengan langgam Jawa, ya, saya khawatir enggak cuman haram tapi bisa kufur. Karena nanti masuk istihza, ya, melecehkan kalamullah. Seakan-akan Al-Quran ini disikapi seperti tembang-tembang Jawa. Ya, ini bahaya ini dari sini. Bisa masuk kategori istihza. Bukan cuma haram, haramnya pasti. Pastinya sih pasti gitu loh. Dari sisi menyerupakan cara membaca Al-Quran dengan cara membaca itu. Tapi saya khawatir gak hanya sampai situ saja. Ini bisa lebih dari situ, bisa masuk kategori pelecehan, istihza terhadap ayat-ayat Allah. Dan itu jelas-jelas kufur. Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 60 sekian ya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kalian tanya, kalau engkau tanya wahai Rasulullah, orang-orang munafik itu, kenapa kok mereka mengatakan perkataan-perkataan seperti itu yang isinya melecehkan Nabi, melecehkan para sahabatnya? Mereka akan bilang, kami cuma main-main kok. Sampaikan, apa kalian akan main-main terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Tidak usah minta maaf, kalian telah kafir. Setelah sebelumnya bilang, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir. Telah kafir setelah beriman. Ya. Ini berat ini. Kayaknya sudah terjawab. Sebagian yang saya enggak jawab, berarti saya enggak tahu, saya sengaja enggak bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.